Akan tiba masa di mana lo finally gak perlu masuk battlefield para pejuang CV. Bebas dari kutukan seruan. Saya udah lihat CV kamu. But today, today is not that day. Bapak Asep? Hari ini lo masuk ke ruang pertempuran Wangi Jasmine dan lo puji. So, namaste, sir. Yang bikin lo mual, thank you. Mr. Rajai suka. Lo kuasai semua taktik topik. Mulai dari kisah masa kecilnya yang keselak air sungai Gangga, yang lu tahu panjangnya 2525 km, sampai idolanya, girl band England 90-an, yang lu tahu adalah ikon persahabatan perempuan pada masanya. Finale, lu akan pede ngomong. My name is Asep, thank you for accepting me, sir. Karena semua, udah lu cari tahu lebih di ChatGPT, yang lu aktifkan di My Telkomsel.